Mari kita melihat Injil Matius pasal yang keempat. Nah, saya akan membacakan kepada Anda Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Satu-satu perikop kita akan membahasnya. Pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 yang diberi judul Pencobaan di padang gurun. Bunyinya demikian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah, iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, yang pertama-tama kita akan lihat adalah Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jelas bukan iblis yang membawa Tuhan Yesus, tetapi Roh Allah yang membawa Yesus. Roh yang membawa Yesus ke padang gurun. Iblis tidak berkuasa sedikit pun atas Yesus. Bahkan iblis tidak mempunyai hak untuk membawa dia. Tetapi Allah yang maha besar dan Allah Bapa yang menghendaki agar sebelum Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, Allah pribadi kedua yang telah menjadi manusia, sebelum memulai pelayanannya, ia diuji, ia dicobai, supaya ada satu kemenangan. Sebab Adam dan Hawa, Adam manusia pertama yang diciptakan, tidak lulus pencobaan. Dan sekarang Yesus Kristus adalah manusia yang selanjutnya, manusia yang diutus oleh Allah untuk menanggulangi persoalan yang ditimbulkan oleh Adam, yaitu kejatuhan manusia ke dalam dosa, untuk memperlihatkan bahwa Yesus Kristus adalah manusia yang bisa lulus dari pencobaan. Maka Roh membawa Yesus ke padang gurun. Nah, pendengar yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin Yesus Kristus menjadi juru selamat jikalau ia tidak lulus dalam pencobaan? Oleh sebab itu, pendengar sekalian, Roh membawanya ke padang gurun untuk dicobai, supaya ternyata kepada umum, kepada semua pihak, bahwa ia adalah manusia Yesus Kristus, andalan Allah dalam menyelesaikan urusan dosa manusia. Dia patut dan dia mampu dan dia berhak dan dia bisa menjadi sang juru selamat. Nah, Roh membawa Yesus ke padang gurun, dicobai iblis. Selama 40 hari 40 malam Yesus Kristus tidak makan. Tetapi kita bisa menafsirkan bahwa dia minum. Mengapa? Karena di ayat yang kedua dikatakan, setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Tidak dikatakan akhirnya lapar dan hauslah Yesus. Tidak, tetapi hanya berkata akhirnya laparlah Yesus. Dengan demikian maka dapat kita simpulkan bahwa di dalam berpuasa Tuhan Yesus minum, hanya tidak makan. Jadi tidak benar puasa yang tidak makan, tidak minum 40 hari 40 malam. Tetapi Yesus tidak makan 40 hari 40 malam. Dan terbukti juga iblis tidak menyuruh Yesus merubah sesuatu untuk menjadi air, tetapi hanya menyuruhnya untuk merubah batu menjadi roti. Berarti Yesus hanya lapar, tidak haus. Nah, ini harus dimengerti juga. Kemudian mengenai masalah puasa ini, sesungguhnya sejak Yohanes tampil, kemarin kita bicara tentang Yohanes tampil, di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 13 dan 14, hukum Taurat dan kitab para nabi berfungsi atau berkuasa sampai Yohanes Pembaptis tampil. Mengapa? Karena sejak Yohanes Pembaptis tampil, dia telah menunjuk kepada sang Mesias, yaitu hakikat dari semua ibadah simbolik di Perjanjian Lama. Nah, sejak itu maka Yesus yang datang adalah sang juru selamat. Dia adalah hakikat dari semua ibadah simbolik di Perjanjian Lama. Setelah kedatangannya, semua ibadah simbolik, sekali lagi ibadah, jadi sesuatu yang di Perjanjian Lama yang bersangkut paut dengan moral, pengajaran moral, itu bersifat kekal. Dan sesuatu yang bersifat sejarah, ya itu adalah sesuatu yang sudah tercatat. Tetapi di dalam kitab Perjanjian Lama ada banyak yang bersangkut paut dengan ibadah simbolik. Karena sifat dari ibadah simbolik itu adalah menunjuk kepada yang disimbolkannya. Oleh sebab itu ketika yang disimbolkannya tiba, maka selesailah manfaat ibadah simbolik itu. Itulah sebabnya hari ini kita tidak lagi mengorbankan domba di depan gereja kita, bikin mesbah mungkin untuk korban domba dan lain sebagainya, kambing. Kita tidak mengadakan upacara korban domba atau kambing lagi, karena anak domba Allah sudah datang dan dia telah dikorbankan di atas kayu salib untuk kita semua. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak melakukan lagi ibadah simbolik Perjanjian Lama. Oleh sebab itu jugalah maka kita tidak mengikuti lagi larangan-larangan yang bersifat simbolik, seperti tidak boleh makan daging babi. Nah, kita tidak mengikuti itu lagi. Mengapa? Karena tidak boleh makan daging babi itu adalah perintah simbolik. Babi dipakai, dan babi dan binatang-binatang yang berkuku belah yang tidak memamah biak itu disimbolkan sebagai najis dan dilarang makan. Nah, oleh sebab itu waktu itu mereka tidak memakannya. Tetapi sekarang setelah masa ibadah simbolik selesai, ya kita makan daging babi. Nah, karena sekarang berlaku ibadah hakikat. Tuhan Yesus berkata, tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita yang dapat menajiskan kita, melainkan hanya yang keluar dari mulut kita, itulah yang menajiskan orang lain. Nah, menajiskan kita juga. Jadi pendengar sekalian, saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa sejak Yohanes Pembaptis tampil dan menunjuk kepada Yesus Kristus, maka berakhirlah seluruh rangkaian ibadah simbolik Perjanjian Lama. dan kita masuk ke dalam ibadah hakikat. Yesus Kristus berkata, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah Allah yang benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran adalah menyembah dengan hati, bukan lagi menyembah dengan badan. Adalah beribadah secara hakikat, bukan lagi beribadah secara simbolik. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah hakikat tidak lagi ada ketergantungannya terhadap waktu, tidak lagi tergantung kepada tempat, tidak lagi tergantung kepada cara atau postur tubuh kita. Jadi dia terlepas dari kekangan waktu, terlepas dari kekangan tempat, terlepas dari kekangan prosedur, cara, ini, itu, dan lain sebagainya. Karena kita menyembah dengan hati. Jadi di dalam masa ibadah hakikat ini, ibadah sesungguhnya dilakukan dengan hati dan dilakukan setiap saat. Nah, itulah sebabnya kita tidak memiliki hari khusus untuk berbakti kepada Tuhan. Misalnya hari Sabat, tidak. Karena hari Sabat itu adalah salah satu item dari ibadah simbolik, yaitu waktu harus ditetapkan dan tidak boleh berbeda, dan barang siapa yang melanggar waktu itu sama dengan tidak menghormati Allah. Dan Yesus Kristus ketika dia datang, dia menyatakan bahwa hari Sabat, ketentuan tentang hari Sabat dirombak, dan dia sengaja berkata bahwa Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia berkata demikian. Dan mengenai makanan, dia berkata bahwa barang-barang yang masuk ke dalam mulut kita tidak akan menajiskan kita, karena semuanya nanti akan keluar ke toilet juga gitu. Oleh sebab itu tidak ada makanan yang menajiskan kita. Jadi Anda lihat Tuhan Yesus merombak masalah waktu ibadah, Tuhan Yesus merombak masalah simbolik makanan, dan sebenarnya masalah doa puasa ini yang banyak terjadi atau yang banyak dilaksanakan oleh sebagian orang Kristen karena ketidakmengertian mereka terhadap masalah ini. Di dalam Perjanjian Lama, doa itu ibadah doa. Di dalam zaman Perjanjian Baru, doa itu murni komunikasi kita dengan Allah. Dan di dalam Perjanjian Lama, puasa itu ibadah. Di dalam Perjanjian Baru, puasa itu adalah sebuah bentuk ekspresi bahwa kita menghadapi sesuatu yang jauh lebih utama dari makan. Atau ada sesuatu yang kita hadapi, yang kita anggap, yang kita perhatikan, yang kita sikapi lebih dari makan. Nah, tidak salah berpuasa, saudara sekalian, tetapi untuk apa kita berpuasa? Jikalau seseorang berpuasa hanya dengan tujuan, misalnya hari Minggu mau khotbah, terus hari Sabtu doa puasa, puasa satu hari supaya besok khotbahnya, kuasanya lebih hebat begitu. Itu mistik sebenarnya, ya. Itu ada unsur mistik di dalamnya. Demikian itu. Tidak, saudara. Puasa tidak akan menambah kekuatan. Dia tidak akan menjadikan Anda omongannya lebih berkuasa, mukanya bersinar-sinar. Nah, tidak demikian. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berpuasa karena dia menghadapi sesuatu yang sangat besar. Disinilah letak satu pernyataan, titik kehidupan manusia Yesus Kristus, yang di kedepannya dia akan menghadapi satu tugas yang sangat besar. Dan sebelum dia melaksanakan tugas itu, sebelum menjalankan misi mesianiknya, sebelum dia menjalankan misi juru selamatnya, dia akan menghadapi satu pencobaan yang sangat besar, dan dia harus terbukti lulus. Oleh sebab itulah dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dan setelah 40 hari 40 malam, ya jelas dia lapar. Dan perlu juga pendengar catat terlebih dahulu bahwa Yesus Kristus ini, dia adalah Allah yang menjadi manusia, Dia mengenakan tubuh manusia yang bisa lapar, yang bisa haus, yang bisa ngantuk, yang bisa capek, dan segalanya, karena dia mengenakan tubuh manusia. Oleh sebab itulah Yesus Kristus adalah manusia yang paling unik, karena pada dirinya ada pribadi kemanusiaan yang sempurna, dan pada dirinya juga ada pribadi keilahian yang sempurnanya juga. Dan setelah Yesus lapar, di sini dikatakan, maka iblis datang. Dan cobaan yang pertama yang disampaikan oleh iblis adalah suruh dia merubah batu menjadi roti. Merubah batu menjadi roti. Sebenarnya itu sangat gampang sekali bagi Tuhan Yesus. Dia pernah memberi makan kepada 5.000 orang lebih hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan kepada 4.000 orang juga dia sudah memberi makan hanya dengan segelintir roti. Nah, pendengar sekalian, Yesus dengan gampang merubah batu menjadi roti. Tetapi, jikalau itu yang diinginkan oleh iblis, maka jangan dituruti. Karena iblis seringkali mencari berbagai jalan untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Kita makan, kita menikmati makanan, bahkan menikmati makanan yang enak, sama sekali tidak salah, sama sekali tidak dosa. Tetapi jikalau iblis memancing kita dengan makanan yang enak, tetapi jikalau iblis menggoda kita dengan makanan yang enak, tetapi jikalau iblis memakai makanan yang enak untuk membawa kita ke bawah kuasanya, untuk menuntun kita ke dalam kendalinya, maka kita perlu menyadari dan kita perlu bertindak hati-hati. Jangan sekali-kali membiarkan diri kita diperintah oleh iblis. Jangan sekali-kali membiarkan diri kita ada di bawah kontrolnya, di bawah, bahkan di bawah pengaruhnya. Oleh sebab itu Yesus Kristus, walaupun ia sanggup merubah batu menjadi roti, ia tidak mau melakukannya karena itu diinginkan oleh iblis. Dan bahkan dia berkata dia mengutip, sebenarnya ya, dia mengutip ini ayat Alkitab. Dia mengutip di dalam Ulangan, di dalam kitab Ulangan pasal 8 dia mengutip itu ya. Dia berkata bahwa ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, manusia hidup dari firman Allah. Karena ingatkah bagaimana Adam dan Hawa diciptakan? Setelah mereka dibentuk dari debu tanah, ya, Tuhan menghidupkan mereka dengan meniupkan nafas ke dalam mulut mereka. Nah, tiupannya itu firman Allah. Adam dan Hawa dihidupkan melalui firman Allah. Dan seterusnya, kita akan hidup kekal kalau kita sungguh-sungguh mempercayai firman Allah. Dan kita akan hidup selama-lamanya oleh firman Allah. Dan kita akan hidup sehat oleh firman Allah. Kita akan memiliki hidup kekal hanya oleh firman Allah. Yesus Kristus benar, manusia hidup bukan dari roti saja. Roti hanya menghidupi daging ini. Dan juga masih ada banyak cara lain lagi untuk menghidupi daging ini, tidak hanya melalui roti. Tetapi yang pasti, jikalau seseorang ingin mendapatkan hidup yang kekal, maka tidak ada pilihan lain. Firman Allah, firman yang keluar dari mulut Allah, itu mutlak yang menghidupkan seseorang sampai selama-lamanya. Nah, kemudian iblis kalah 1-0. Dia membawa Yesus Kristus, katanya. Kemudian iblis membawa. Karena apa? Setelah roh membawa Yesus kepada iblis, sepertinya diserahkan. Ini dicobailah begitu. Sehingga iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan Bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis pula, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ya, pendengar sekalian, sekalipun ada banyak janji Tuhan di dalam firman-Nya kepada kita, bahwa Dia akan menyertai kita. Lalu bukan berarti kita boleh mengandalkan janji firman itu lalu cari-cari risiko. Tidak perlu, tentu. Kalau kita berbuat demikian, kita telah mencobai Tuhan. Jangan mencobainya. Nah, Tuhan Yesus bukan hanya terbukti Dia kuat dalam pencobaan, tetapi terbukti Dia sangat hafal ayat-ayat Alkitab. Nah, inilah yang perlu bagi orang-orang Kristen. Inilah yang perlu bagi orang-orang percaya, yaitu menghafal, mengetahui, menghafal, dan mengerti Alkitab firman Tuhan. Sehingga firman itu yang kita ketahui, yang kita hafal, yang kita fahami, Dia menyinari hidup kita. Dan barulah perkataan di dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku itu. Nah, itu baru berfungsi, yaitu jikalau kita menghafal firman Tuhan dan selalu mengingatnya, sehingga dalam tiap-tiap momen atau tiap-tiap poin hidup kita, kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, Yesus Kristus sangat menghafal ayat Alkitab. Nah, sehingga Dia bisa mengutip lagi catatan firman Tuhan yang tercatat di dalam ayat yang ke-7, yaitu Ulangan pasal 6 ayat 16. Di situ Dia mencatat. Nah, memang sebelumnya iblis mengutip ya Mazmur 91 di situ. Ya. Tetapi kemudian Tuhan Yesus hafal ya Ulangan pasal 6 ayat 16. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana orang Kristen yang jarang membaca Alkitab menghadapi pencobaan. Apa yang akan mereka katakan? Apakah mereka akan berkata, "Wah, pendeta saya tidak bilang begitu." Atau pendeta saya bilang begitu. Nanti iblis akan bilang, siapa pendeta lu itu? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus hafal ayat-ayat Alkitab. Dan memang kita tidak boleh mencobai Tuhan. Itu adalah sikap yang salah, sikap hati yang salah kalau kita mau mencobainya. Jikalau kita mengasihinya, kita taat kepadanya, kita tidak mencobainya. Dan iblis kalah 2-0. Kemudian iblis membawa Yesus Kristus ke sebuah bukit yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya, katanya, ini kota-kota di dunia ini, yaitu mungkin dari atas bukit yang tinggi. Iblis memberitahukan dia, ini, kota itu, kota besar dan dunia yang begitu indah. Yang mengherankan itu adalah, lihat, iblis ini tukang kemplang ini. Ini dia anggap ini dunia ini miliknya. Dia enggak pernah bikin dunia dan dia anggap dunia punya dia. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Anda lihat ya, seringkali kita temukan ada orang yang ngerampas tanah orang. Itu mirip-mirip iblis lah gitu ya. Itu perbuatan iblis itu ya. Yang bukan barang dia ambil dia. Semua anak-anak iblis itu pencuri ya. Mereka mencuri ya, dan suka mencuri gitu. Wah, mungkin tidak perlu saya kutip lagi berita-berita di koran yang memberitakan apa peristiwa pencurian, karena di negara kita ini ternyata pencurinya cukup banyak gitu. Bahkan ada yang mencuri kabel telepon, sampai mencuri apa lampu penuntun pesawat mendarat segala macam, mencuri mercusuar di pantai segala macam. Wah, luar biasa sekali saudara. Dan di sini kita lihat iblis menganggap ini bumi ini punya dia. Malah dia berkata kepada Yesus yang sebenarnya pemilik yang sah, jikalau engkau sujud menyembah aku, katanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, saudara sekalian, tetapi Yesus Kristus dengan tegas menyatakan bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Tuhan Yesus menghardik iblis dengan berkata, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, katanya, bahwa ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Oh, iblis mendengar hardikan Tuhan Yesus dan menghafalkan kepadanya hukum yang terutama dan yang pertama. Kita tidak boleh menyembah kepada Allah lain. Kita tidak boleh menyembah kepada bentuk apapun. Kita tidak boleh menyembah kepada pribadi manapun juga. Maka inilah pelanggaran iblis yang paling utama dan paling fatal. Karena pendengar sekalian, Allah tidak menciptakan iblis, tetapi Allah menciptakan malaikat dan manusia, dua makhluk yang Dia beri akal budi dan yang diberinya kehendak bebas, agar dapat kehendak bebas agar dapat memilih mana yang mereka kehendaki. Nah, manusia yang diberi akal budi, diberi kehendak bebas ini, diberikan kebebasan untuk memilih, memihak kepada Allah atau memihak kepada dirinya sendiri. Dan malaikat sebagian, ada sepertiga mengikuti pemimpinnya, yang di dalam Yesaya 14 itu disebut itu putra fajar, ya, bintang timur. Nah, dalam bahasa Latinnya disebut Lucifer, mengikuti dia. Mereka menentang Allah, mereka tidak mau menyembah Allah, mereka bahkan ingin menghancurkan Allah, karena Lucifer ingin menjadi yang terhebat. Sebenarnya dia sudah diciptakan sebagai malaikat yang sangat hebat, tetapi dia tidak puas dengan itu. Dia tidak puas kalau di atas kepalanya masih ada langit. Dia tidak puas kalau di atasnya masih ada Allah. Oleh sebab itu dia menentang Allah, dan sepertiga jumlah malaikat mengikutinya. Kepada mereka tidak lagi disebut malaikat, tetapi disebut iblis. Tetapi sebenarnya bentuk mereka tidak berubah. Itulah sebabnya di dalam suratnya Rasul Petrus berkata bahwa iblis itu adalah malaikat terang. Ya, jangan sampai kita tertipu. Saya kadang-kadang merasa kasihan dengan teman kita yang berkata bahwa dia lihat Tuhan, katanya. Saya tanya, bagaimana kamu lihat Tuhan itu? Apa yang kamu lihat? Dia bilang dia lihat terang, katanya. Wah, terang? Terang itu bukan, jangan pastikan bahwa terang itu Tuhan. Ya, sebab apa? Sebab Lucifer itu terang. Anda tahu bahasa Latin kata Lucy itu artinya terang, dan Lucifer itu artinya yang memancarkan terang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita lihat ketika Tuhan Yesus menunjuk dosa iblis yang paling utama, dia tidak tahan, dia lari, ya, dia segera meninggalkan Yesus Kristus. Dan malaikat yang memang sudah geram mungkin dari awalnya sudah ingin terlibat begitu, tetapi karena mereka tidak diperbolehkan untuk terlibat, karena Allah Bapa sangat ingin supaya manusia Yesus yang direncanakan untuk menanggung dosa seluruh umat manusia yang diakibatkan oleh Adam bisa lulus dari pencobaan ini, dan ternyata lulus. Oh, tentu malaikat bersuka cita. Malaikat yang baik semuanya, yang masih patuh kepada Allah, bersuka cita. Dan mereka datang langsung melayani Yesus, Allah yang untuk seketika lamanya menjadi manusia, karena ada misi khusus untuk menanggung dosa manusia di atas kayu salib. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemenangan Yesus Kristus atas pencobaan adalah sebuah catatan penting, adalah sesuatu yang sangat-sangat utama. Itulah sebabnya Matius mencatatkan ini di bagian sesudah Yesus Kristus dibaptis, sesudah ada pernyataan Allah Bapa dari sorga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, selanjutnya Matius mencatat, ya, dari ayat 12 sampai 17. Dari ayat 12 sampai 17 Matius mencatat, tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulun dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, Yesus Kristus tahu bahwa keadaan di mana dia dengan terang-terangan menyatakan diri sebagai Mesias dan akan berakhir dengan ditangkapnya juga dia dan disalibkan, itu segera akan terlaksana. Jadi pendengar yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, dengan ditangkapnya Yohanes Pembaptis itu menunjukkan bahwa utusan dari Allah yang untuk membuka jalan bagi Mesias telah ditangkap. Jadi utusan dari kerajaan sorga telah dipermalukan, telah ditangkap dan dibunuh oleh manusia-manusia di dunia ini, yang sesungguhnya sebenarnya ya Allah ingin supaya manusia bisa diselamatkan, supaya ada satu perdamaian antara manusia dengan Allah. Karena ketika Adam dan Hawa memutuskan untuk memakan buah yang ditawarkan oleh iblis itu, Adam dan Hawa sesungguhnya telah mengumumkan satu sikap bahwa mereka tidak senang kepada Allah, bahwa mereka lebih percaya kepada iblis, bahwa mereka sungguh ya mencurigai Allah yang melarang mereka memakan buah tersebut. Mereka percaya pada hasutan iblis bahwa jikalau mereka memakan buah itu, mereka akan seperti Allah. Jadi Allah dicurigai telah bermaksud kurang baik. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi Anda bisa tahu bahwa apa tujuannya, mengapa Allah membiarkan Adam dan Hawa memakan buah itu, mengapa ketika mereka hendak memakannya Tuhan tidak berkata gitu, ditegur begitu. Oh, tidak ya, karena jikalau Allah berbuat demikian ya, maka Adam dan Hawa akan semakin percaya lagi kepada hasutan iblis. Karena jikalau demikian, maka Adam dan Hawa akan percaya bahwa benarlah yang dikatakan oleh iblis itu, yaitu bahwa jikalau mereka makan buah itu, maka mereka akan menjadi seperti Allah. Jadi Allah takut mereka seperti dia, maka melarang mereka memakannya. Oleh sebab itulah maka dibiarkan makan. Dan setelah makan, Adam dan Hawa telah menyesal. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia adalah dengan cara dihukumkan. Jadi dosa manusia itu hanya dapat diselesaikan dengan dihukumkan, dan berarti manusia akan menerima penghukuman. Jadi pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, dengan dijanjikannya Sang Juru Selamat yang akan datang untuk menanggung dosa seisi dunia, ini adalah menunjukkan kasih Allah yang sungguh ya teramat-amat besar sekali. Manusia sudah menentangnya dan sudah jatuh ke dalam dosa, dan tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah dosa manusia selain dosa itu dijatuhi hukuman. Dan Allah akan mengutus Yesus Kristus, pribadi kedua dari pribadi ilahi yang adalah Tritunggal itu, yang akan datang untuk dihukumkan menanggung dosa manusia. Jadi kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini adalah untuk membuat manusia bisa kembali kepada Allah, membuat manusia menjadi manusia yang kudus kembali, dan sehingga manusia dosanya terselesaikan dan dia bisa kembali kepada Allah dan bisa damai kembali dengan Allah. Karena manusia yang berdosa tidak mungkin menghampiri Allah yang Maha Kudus. Oleh sebab itu dosanya harus diselesaikan, dan dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Pendengar yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya Allah mengutus Yohanes sebagai forerunner, sebagai ini pembuka jalan. Yohanes sebagai pembuka jalan, sebagai orang yang datang lebih dahulu untuk mengumumkan kedatangan Raja segala raja. Jadi jikalau utusan sang raja telah ditangkap dan dibunuh, maka ini menunjukkan sikap penolakan terhadap misi sang raja itu. Dan mendengar itu, Tuhan Yesus katanya menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum. Jadi Tuhan Yesus pindah dari Nazaret ke Kapernaum di tepi danau. Dan tindakan ini bukan kebetulan, itu juga untuk menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, yang bunyinya tanah Zebulon ya, dan tanah Naftali. Jadi Kapernaum itu adalah tanah Zebulon Naftali ya, jalan ke laut ya, daerah seberang Sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain katanya. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut ya, negeri yang dinaungi maut telah terbit terang ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, satu lagi nubuatan Nabi Yesaya digenapi. Injil Matius ditulis untuk orang Yahudi, dan orang Yahudi sangat memperhatikan nubuatan dari para nabi-nabi Perjanjian Lama tentang Sang Mesias. Seharusnya mereka setelah Tuhan Yesus pergi kembali ke surga, maka mereka harus merenungkan kembali akan semua yang terjadi, dan bisa melihat satu demi satu nubuatan kitab Perjanjian Lama digenapi. Dan Matius sengaja mengutip banyak nubuatan kitab Perjanjian Lama untuk digenapi, atau yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Ayat 17 berkata, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, Yohanes mengkhotbahkan topik khotbah yang sama, dan Tuhan Yesus sekarang mengkhotbahkan topik yang khotbah yang sama juga, yaitu bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Namun banyak gereja masa kini tidak berani mengkhotbahkan topik ini, tidak berani menyuruhkan pertobatan. Dan banyak gereja zaman sekarang ini mereka menyerukan berkat ya. Mereka sekarang mengkhotbahkan Injil sosial, mereka mengkhotbahkan sukses teologi, berkata bahwa percaya Yesus ya, akan jadi konglomerat, akan dapat berkat. Dan akhirnya mereka menarik orang-orang yang haus akan berkat materi, mereka menarik orang-orang yang mencari-cari materi. Dan orang demikian ya, tentu bukan orang yang sungguh-sungguh bertobat. Mereka adalah orang yang memperlakukan Tuhan Yesus dengan sikap yang sama terhadap Dewa Gunung Kawi mereka. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat Tuhan Yesus mengkhotbahkan topik khotbah yang sama dengan Yohanes Pembaptis, yaitu bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah pendengar sekalian, mari kita lihat ayat 18 hingga ayat yang ke-22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama-sama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah catatan tentang dipanggilnya rasul-rasul yang awal, yaitu Simon Petrus bersama saudaranya Andreas, dan Yakobus bersama saudaranya Yohanes. Dan mereka berempat ini adalah nelayan di tepi danau, dia nelayan yang menjala ikan di Danau Galilea. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kelihatannya pada awal-awal di mana murid-murid Tuhan ini mengikutinya, itu belum mengikuti secara full time. Mereka masih mengikuti secara part time. Jadi oleh sebab itu ada beberapa peristiwa di mana mereka dipanggil. Ya, mungkin mereka datang hari ini, ya kemudian dengar dia mengajar, kemudian pulang lagi ke rumah masing-masing, dan besok pergi jala ikan lagi, kemudian dipanggil lagi begitu. Nah, karena apa? Petrus ini kan seorang yang sudah punya istri, punya kita tidak mendapat catatan dia punya anak atau tidak, tetapi yang jelas dia punya istri, karena di bagian lain nanti di depan lagi itu ada mertua Petrus sakit. Nah, mustahil kan orang tidak punya istri bisa punya mertua, gitu. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada gereja yang mengajarkan kepada umatnya di mana Petrus ini tidak kawin, katanya. Jadi paus tidak kawin, itu kan konyol. Nah, mungkinkah di dunia ini orang yang bisa punya mertua namun tidak kawin? Ya, tidak mungkin kan? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah Petrus dan Andreas ini dipanggil, ya katanya, ya mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ini agak singkat di sini diceritakan pemanggilan Petrus ini. Di bagian lain ada dikatakan di Injil Markus itu ada diceritakan bagaimana Petrus ini dipanggil, ya di mana dia dipakai perahunya untuk menjala ikan, ya dipakai perahunya untuk menjala ikan. Kemudian ya Tuhan Yesus berkata, tebarkanlah jala di samping perahu. Kemudian dia menebarkan jala dan mendapat ikan yang banyak sekali, ya. Ketika menang banyak sekali, kemudian ya Tuhan Yesus bilang kepada dia supaya dia mengikuti Tuhan, ya, mengikuti Tuhan. Di Lukas pasal 5 ya ayat 1 sampai 11 di situ ada catatan lagi mengenai bagaimana Petrus ya, perahunya dipinjam. Nah, ketika Petrus melihat ikan yang begitu banyak ditangkapnya dapat, dan dia berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Ya, kemudian tetapi Tuhan malah berkata kepadanya begini, "Hei, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Nah, kamu baru dapat ikan saja kamu sudah begitu, tapi jangan takut, kamu akan menjadi penjala manusia. Nah, penjala ikan kan ikan harganya murah, ya. Ikan nelayan dari segala zaman, segala abad itu biasanya hidupnya susah. Mengapa? Karena ikannya murah. Jadi Tuhan mau sekarang Petrus bukan menjala ikan, tapi jala manusia. Nah, akhirnya Petrus menjadi pemberita Injil, ya, menjadi penjala manusia. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya akhirnya Petrus dan Andreas menjadi rasul, ya dipanggil Tuhan Yesus mengikuti dia, dan juga dua bersaudara yang lain, Yakobus dan Yohanes, dua-duanya anak Zebedeus, meninggalkan ayah mereka di perahunya dan ikut Yesus. Sekali lagi saya ingin pendengar memahami bahwa pada awal-awal mereka ikut Tuhan Yesus, mereka belum ikut secara full time. Mereka masih pulang ke rumah, kemudian besok-besok datang lagi, ya pulang lagi ke rumah. Dan kemudian ketika pelayanan Tuhan Yesus makin sibuk, ya makin padat pelayanan, akhirnya mereka pun semakin full time. Terlebih ketika Tuhan Yesus dari Galilea berjalan ke Yudea, jadi meninggalkan wilayah Galilea, maka mereka ikut. Nah, itu sudah harus full time, ya. Mereka ikut Tuhan Yesus secara full time, dan akhirnya mereka menjadi pengiring Tuhan Yesus yang senantiasa mendampingi Tuhan Yesus. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, ini awal, ya, awal dari murid-murid yang dipanggil ini. Nah, kita lihat sekarang dari ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Bunyinya demikian. Yesus pun berkeliling seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, di sini Matius mencatat secara singkat bahwa Yesus kemudian dia melayani berkeliling seluruh Galilea dan mengajar di rumah-rumah ibadah. Dan kemudian tentu ya, karena dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, ini yang penting ya, memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan kasih karunia Tuhan Yesus, ya kasih karunia Allah, bahwa orang-orang yang berdosa sekarang dosanya bisa diselesaikan. Dosa tidak dapat diselesaikan dengan amal, ibadah, ritual dan oleh semua perbuatan atau sesuatu kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Tidak, dosa tidak dapat dihapuskan dengan itu. Dosa selesai kalau dosa itu dijatuhi hukuman, baru selesai. Nah pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, karena dosa hanya dapat diselesaikan melalui penghukuman, maka Allah segera berjanji untuk kirim juru selamat. Dan cara juru selamat ini menyelamatkan manusia adalah dengan cara dihukumkan menggantikan manusia. Sebelum sang juru selamat tiba, Allah suruh manusia melakukan ibadah simbolik yang menggambarkannya, yaitu ambil domba, taruh di atas mesbah sambil mengaku salah, kemudian domba itu disembeli. Nah, ini adalah tanda bahwa dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman, yaitu hukuman mati, dan Yesus Kristus akan menanggung hukuman itu. Sebelum dia datang, domba ini menggambarkannya. Nah, kita sudah lihat pada waktu di pasal 3, Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus Kristus, dan dia adalah anak domba Allah. Jadi Yesus Kristus memberitakan Injil. Injil itu apa? Injil itu artinya kabar baik. Memberitakan kabar baik Kerajaan Allah. Kabar baik Kerajaan Allah itu apa? Yaitu bahwa manusia berdosa sekarang ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya apa? Yaitu dosanya bisa diselesaikan. Dosanya diselesaikan dengan apa? Dengan dihukumkan. Nah, siapa yang dihukumkan? Yesus Kristus yang dihukumkan di atas kayu salib. Yesus Kristus yang dihukumkan. Dan ini Injil ya, kabar baik dari Allah. Dosa manusia akan diselesaikan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kedatangan Mesias adalah untuk menyelesaikan dosa manusia. Jadi Yesus Kristus memberitakan Injil, menyatakan kedatangannya sebagai Mesias ya. Dan katanya dia datang membawa kabar baik. Kabar baik apa? Dia melenyapkan segala sakit penyakit. Di dalam Yesaya pasal 35 ayat 5 dan 6 dinubuatkan bahwa jikalau Mesias datang, maka dia akan mengadakan mujizat. Dan Mesias datang, maka orang lumpuh akan berjalan ya, orang timpang akan melompat, orang buta akan melihat, orang tuli akan mendengar. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus dia melaksanakan semua itu ya. Dan kita tidak boleh menginginkan kuasa itu. Jangan sampai ada hamba Tuhan yang berharap-harap, wah kalau saya diberi kuasa supaya saya bisa sembuhkan orang sakit, orang buta bisa melihat dan lain sebagainya. Itu namanya menginginkan kuasa Allah. Nah, kita bisa terjebak seperti Hawa. Hawa ditanya sama iblis, bagaimana? Ya, kamu makan buah ini, kamu akan seperti Allah. Ah, Hawa jadi mau ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya tidak punya keinginan sedikit pun untuk memiliki kuasa Allah, untuk bisa sembuhkan orang, untuk bisa bikin mujizat. Enggak. Jangan ya, jangan. Saya ingin hidup seperti Yesus, menginginin karakternya, yaitu kerendahan hatinya ya, kesabarannya di dalam melayani ya, kesucian hidupnya. Ah, itulah yang boleh kita ingini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat katanya Karena Tuhan Yesus melakukan mujizat. Jadi Tuhan Yesus melakukan mujizat itu sebenarnya untuk apa? Untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Karena ada nubuatan bahwa Mesias datang akan melaksanakan mujizat. Jadi Yesus Kristus melakukan mujizat itu adalah untuk membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh adalah Mesias gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini. Nah, untuk pembuktian itu, maka banyak orang datang, ya tersiar berita tentang dia di seluruh Syria katanya. Dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Yang buruk keadaannya, bukan cuma yang sakit, yang buruk keadaannya. Yang menderita berbagai penyakit katanya, dan sengsara. Ya, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka semua. Ya, Yesus menyembuhkan mereka. Inilah kabar baik dari Allah. Mesias datang, dia akan menyembuhkan orang sakit, baik jasmani maupun rohani. Jadi Mesias datang, memang ya, dia akan menyembuhkan orang, baik jasmani maupun rohani. Nah, sesungguhnya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau ya, jikalau semua manusia pada waktu itu menyambut Mesias, menyambut Yesus Kristus, tidak menolaknya, maka kedatangannya yang pertama itu akan diikutin dengan masa tribulation 7 tahun, kemudian akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun, maka semua manusia akan diubah dan berarti tidak ada sakit penyakit lagi. Ya, sejak kedatangan Yesus Kristus sesungguhnya tidak akan ada sakit penyakit lagi. Tetapi dengar baik-baik, tetapi ya, karena manusia menolak kedatangan Yesus Kristus ya, karena manusia waktu itu orang-orang Yahudi tidak menerima kedatangannya, tidak menerima dia sebagai juru selamat, maka kedatangannya yang pertama itu hanya menyembuhkan kesembuhan jasmani saja, hanya menyembuhkan jasmani saja. Jadi, nah, nanti kedatangannya yang kedua kali barulah akan menyembuhkan kita secara jasmani. Jadi, dia menyembuhkan secara rohani saja, ya. Kedatangan Mesias yang pertama kali hanya menyembuhkan rohani kita. Nanti kedatangannya yang kedua kali ya akan menyembuhkan jasmani kita juga. Nah, secara jangka pendek sebentar kedatangannya waktu itu, bagi barang siapa yang menerimanya sebagai Mesias, mereka mendapat kesembuhan jasmani. Nah, kemudian mereka menolaknya dan menyalibkannya, maka ya kesembuhan jasmani tidak diberikan lagi, akhirnya hanya diberikan kesembuhan rohani saja. Jadi kesembuhan rohani, kesembuhan jasmani, jadi kapan? Kesembuhan jasmani nanti pada waktu kedatangannya yang kedua kali, maka kita akan disembuhkan secara jasmani, dan rohani kita sudah disembuhkan, kemudian jasmani kita disembuhkan, maka kita tidak akan sakit lagi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau sekarang ini kita akan sakit lagi, ya itu memang ya, karena Tuhan Yesus datang yang pertama kali, dia memang menyembuhkan jasmani bagi orang yang hadir waktu itu yang menyambut dia sebagai Mesias. Tetapi kemudian sebagian besar dari manusia, orang Yahudi menolaknya, maka ya kesembuhan jasmani yang sebentar itu hanya menandakan bahwa dia adalah Mesias. Kemudian sekarang ini ya, Tuhan kembali ke sorga dan dia memberikan kepada kita kesembuhan rohani. Barang siapa yang bertobat dan percaya kepadanya, kita mendapatkan kesembuhan rohani. Dan kapankah kita mendapatkan kesembuhan yang lengkap, baik rohani maupun jasmani? Yaitu pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Dan pada waktu kedatangan yang kedua kali, maka kita pun mendapatkan kesembuhan baik rohani maupun jasmani. Dan sejak saat itu kita tidak akan sakit lagi. Kalau sekarang kita masih akan sakit, nah kita mengerti karena sekarang Tuhan memberikan kepada kita kesembuhan rohani. Kesembuhan rohani itu apa? Kesembuhan rohani itu adalah kesembuhan kita, dosa kita ya. Jadi penyakit dosa kita. Nah, penyakit dosa kita inilah yang dibereskannya ya. Penyakit dosa kita diselesaikannya. Sejak penyakit dosa kita diselesaikan, maka kita ya sekarang menjadi orang kudus, kita tidak berdosa lagi, karena semua telah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi kita mendapatkan kesembuhan rohani. Kesembuhan jasmani, nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita akan mendapatkan kesembuhan jasmani. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, pembahasan kita tentang Injil Matius pasal 4 sampai di sini. Tuhan kiranya ya memberkati, Tuhan kiranya menolong Anda memahaminya, dan biarlah firman Tuhan berbuah lebat di dalam hidup Anda. Tuhan menyertai. Amin.